Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, azakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab yang baru dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Babun al-inbisat ila an-nas. Bab mengenai al-inbisat. Inbisat yaitu al-iqbal alaihim. والبيان لهم ورحمة بهم وبدل النصح فيما يتعلق بأمر دينهم ودنياهم. انبساط adalah menemui manusia, menjelaskan kebenaran kepada mereka dengan penuh kasih sayang, ya, dan benar-benar dalam rangka mengajarkan agama dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Itu namanya inbisat. Yaitu kita dengan sengaja menemui seseorang untuk menjelaskan kebenaran dengan sikap yang rahmah, yang baik, yang lembut, ya, dalam rangka untuk menasihati mereka dalam perkara-perkara agama, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini namanya inbisat ilan nas. Ya. Haddatsana Muhammad ibn Sinan قال حدثنا فضيح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sinan. Belum mengatakan telah menceritakan kepada kami Fulaih ibn Sulaiman. Belum mengatakan telah menceritakan kepada kami Hilal ibn Ali. Ya, Hilal ibn Ali. Dari Atha ibn Yasar. Beliau mengatakan laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Aku bertemu dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Faqultu, maka aku bertanya, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Taurah. Kabarkanlah kepadaku mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikhabarkan dalam kitab Taurat. Qala faqala, ajal, tentu saja. Wallahi innahu lamawsufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Demi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati dalam Taurah dengan sebagian sifat yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an pula. Di antaranya dalam surah Al-Ahzab ayat 45. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utus engkau sebagai syahid, sebagai saksi, ya, saksi atas Al-Quran ini, saksi atas syariat ini, wa mubasyyiran wa nadhira, dan memberikan berita gembira dan juga memberikan peringatan. Ya, ini sifatnya syahid, ya, mubasyyir, nadhir. Kemudian disebutkan pula di dalam Taurat, hirzan lil ummiyin. Ya. Hirzan lil ummiyin. Yaitu dikatakan hirzan, yaitu hisnan. Hirz ada hisn, yaitu sesuatu yang menjaga, membentengi. Lil ummiyin yakni al-Arab. Ummiyun adalah al-Arab. Dikarenakan orang Arab dikenal dengan orang yang tidak membaca dan menulis. Anta abdi wa rasuli. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Berarti yang hirzan lil ummiyin, anta abdi wa rasuli, ini adalah yang dalam Tauratnya. Ini ada pun yang dalam Al-Qur'annya tadi, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahida wa mubasysyira wa nadhira. Kemudian yang dilanjutkan dalam Taurat, wa hirzan lil ummiyin, sebagai tameng, benteng yang melindungi kaum ummi, orang-orang yang tidak membaca, yaitu Arab ketika itu. Dan waktu itu seluruh dunia tahu bahwasanya orang yang tidak membaca dan menulis adalah penghuni ya kota suci Mekah. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi paham. Sangat paham. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam Taurat, anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan rasulku. Samaitukal mutawakkil, aku namakan engkau al-mutawakkil. Al-mutawakkil dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, ya, at-tawakkul, ya, berarti wukul, itu sesuatu yang mewakilkan. Al-mutawakkil yang mewakili, yaitu seseorang yang sangat dipercaya untuk mewakilkan kita, ya, untuk menyerahkan urusan kita, ya. Inilah ikhwan fillah azakumullah. Di sini adalah al-mutawakkil bisa bermakna beliau adalah orang yang terpercaya, orang yang diserai urusan besar, atau mutawakkil di sini adalah orang yang bertawakal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bi fadlin wala khalidin, bukanlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang fadl. Fadl adalah orang yang jelek akhlaknya. Engkau bukanlah orang yang jelek akhlaknya. Wala khalid, dan tidak pula orang yang keras tabiatnya. Wala sahabin fil aswaq, dan tidak pula engkau seorang yang sahab. Sahab adalah orang yang berteriak-teriak di pasar. Sahab fil aswaq. Fil aswaq yaitu orang yang teriak-teriak di pasar. Ya. Dalam arti dikatakan seorang itu sahab, ya, orang ini terkenal dengan orang yang jelek akhlaknya, ya, yang dia teriak-teriak di pasar. Dan Nabi bukanlah orang yang demikian. Beliau ke pasar, beliau berjual beli, tapi bukan orang yang teriak sana teriak sini. Ya. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah. Dan dia tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Ya. Walakin ya'fu wa yaghfir, akan tetapi memaafkan dan mengampuni. Wala yaqbidahu Allah Ta'ala hatta yuqima bihi al-millata al-auja, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya. Ya, mengangkatnya yaitu mewafatkannya sampai beliau menegakkan millatal auja, yaitu agama al-auja. Ini nama lain dari agamanya Nabi Ibrahim. Ini Taurat kalau kita kenal al-hanif, ya, yaitu agamanya Nabi Ibrahim kalau di Arab dikenal dengan millah hanif, agama yang lurus, agama yang berpaling dari kesyirikan. Di Taurat dinamakan millatul auja, ya, millatul auja yaitu millahnya Ibrahim. Ya. Kenapa dikatakan millatul auja? Dikarenakan agama tersebut qad i'wajjat fazida fiha wa nuqisa minha wa ghayyarat, hiya mustaqimah. Ya. Walakinnaha i'wajjat limazida fiha wa nuqisa minha wa ghayyarat. Yaitu agama aujat tersebut adalah agamanya Nabi Ibrahim yang sudah ditambah dan sudah dikurangi, artinya disempurnakan. Ya, yang paling baiknya dari sebelumnya kurang pas, kemudian disempurnakan. Dari yang sebelumnya berlebihan, kemudian dikurangi. Ya, karena ada beberapa aturan-aturan yang syadid pada zaman dahulu yang untuk umat sekarang sudah dihapuskan. Ya. Bi ayyaqulu, yaitu dengan mengatakan la ilaha illallah wa yaftahu biha a'yunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfan, yaitu dengan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan terbuka dengannya mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang hulf, hati-hati yang lalai, yang terkunci mati. Di sini ikhwan fi din azakumullah, di dalam hadis ini, yaitu dalam bab al-inbisat ilan nas, yaitu dia bab inbisat ilan nas, dia menghadapkan diri atau mengunjungi manusia dengan wajah yang ceria, dengan rahmah, dalam rangka menasehati, berdalilkan dengan hadis ini, ya, bahwasanya keadaan Nabi Muhammad SAW adalah keadaan yang sangat luar biasa di dalam menghadapi umatnya. Dan ini fakana min akhlakin nabi wa min sifatihi al-azimah fil kutubil munazzalah. Ini merupakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat agung beliau yang diterangkan di dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Di antaranya Taurat, ya, kitabun wasafahu Allahu bi anna fihi huda wa nur. Yaitu kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala sifat di kitab Taurat tersebut adalah kitab yang mengandung di dalamnya petunjuk dan cahaya. Ja'afihi sifatun nabi. Dan rupanya di dalam Taurat tersebut datang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat yang sangat gamblang. Ya, disebutkan di situ, ya, hirzan lil ummiyin. Orang akan paham. Ya, orang akan paham, yaitu benteng pelindung dari ummi, umat yang ummi. Dan ketika itu yang ummi cuma Arab. Ya, yang tidak membaca dan tidak menulis adalah orang-orang Arab. Wafihi, dan di dalam Taurat juga, sifatu ashabihil kiram. Diterangkan pula sifat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Kama fi suratil Fath. Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Fath. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Dan di tengah dan sini dan Adam tengah dan adiknya sini. Sini geser. Nah, ya, Adamnya di tengah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat Nabi, mereka keras terhadap orang-orang kufar. Keras di sini tegas terhadap orang-orang kufar. Ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang, sikap lembut, ya, dengan sesama mereka, sama orang-orang yang beriman. Dan ini adalah sifat dasar yang harus dimiliki oleh orang-orang muslim, yaitu dia harus tegas terhadap orang kafir. Yang namanya syiddah, tegas, ini tidak harus berlaku zalim. Perlu dibedakan. Asyiddah 'alal kuffar, dia keras, tegas terhadap orang kafir. Tapi rahama ubainahum, orang-orang yang beriman. Bukan kebalikan. Kalau orang beriman, berjenggot, cingkrang, ya, kemudian dicurigai, giliran orang rangkul, dijaga, ya, gerejanya dibersihin, kalau Natal dijaga, ya, seperti ini. Ikhwan fillah, azakumullah. bukan tegas sama orang kafir. Dan ruhama bainahum, sayang, berlaku lembut terhadap orang-orang yang beriman. Nanti kalau tegas, ya, nanti orang kafir tidak masuk Islam. Kata siapa? Syiddah di sini adalah kita tegas dengan mengatakan hak adalah yang hak. Adapun uslub dalam bersikap kepada mereka, ya, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din. Ya. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka, enggak masalah. Sehingga asyiddah di sini artinya tegas. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Amalanmu, amalanku, amalanku, amalanku. Ya. Tidak kemudian atas nama toleransi kemudian mensinkretisme agama, meleburkan agama. Tidak kemudian yang namanya toleransi kemudian orang yang berimannya suruh pakai baju sinterklas, kemudian orang kafir yang suruh pakai sarung, suruh pakai peci. Ya tidak demikian. Maka hendaknya bagi kita, ya, harus bisa memahami perkara ini. Tarahum rukka'an sujjadan. Engkau akan melihat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersama Nabi, gemar rukuk, gemar sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dalam rangka mengharapkan anugerah Allah dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ciri-ciri mereka gemar rukuk, gemar sujud. Ya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, ciri-ciri mereka itu terlihat pada wajah mereka bekas sujud. Ya, bekas sujud. Para ulama berbeda pendapat mengenai simahum fi wujuhihim min athari sujud. Apa yang dimaksud bekas sujud itu? Apakah warna hitam yang ada di kening kita ini? Apakah bukan? Ya. Sebagian ulama menerangkan bahwasanya simahum fi wujuhihim min athari sujud adalah nur, cahaya yang terlihat pada wajah orang-orang yang beriman fi dunya wal akhirah. Ini seperti hadis innakum, ya, hurram muhajjalin yub'atsuna hurram muhajjalin min athari alwudu. Sesungguhnya kalian nanti kalau dibangkitkan, wajah kalian itu akan bersinar putih karena wudu yang pernah kalian lakukan di dunia. Faman istata'a minkum, dan seterusnya. Dari sini ikhwan fillah azakumullah, penafsiran yang paling tepat, simahum fi wujuhi min athari sujud, ya. Di mana engkau bisa melihat mereka, ciri pembeda mereka adalah simah mereka, ciri-ciri mereka pada wajah mereka ada bekas-bekas sujud, yaitu bercahaya. Taunya bagaimana? Orang yang beribadah akan bisa mengetahui, ya, wajah orang yang beribadah. Ya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Dan juga sebagian ulama juga mengatakan termasuk konsekuensi zahir, kalau misalkan seorang sujud keningnya kemudian hitam, tidak boleh kemudian kita cela. Tidak boleh kemudian kita hina. Ya. Yang tercela adalah orang yang sengaja untuk menghitam-hitamkan daripada keningnya untuk terlihat dia sujud. Itu pun akan berbeda. Hitamnya itu hitam berbeda. Seperti yang dilakukan oleh, ya, pendeta-pendeta Syiah. Kalau mereka mau jadi pendeta, digosok dulu nih biar hitam. Seolah-olah mereka adalah orang yang ahli sujud. Tapi akan terlihat beda. Orang yang dibuat-buat dengan orang yang benar-benar sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, terlihat wajah mereka, terlihat kening mereka. Ya, min asari sujud, karena memang sering sujud. Konsekuensinya demikian. Walaupun tidak dibuat-buat akan kelihatan, karena memang sering sujud. Ya. Dan bukan patokan juga harus hitam, karena yang menjadi patokan adalah nur, cahaya yang ada pada wajah mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah permisalan mereka di dalam Taurat. Subhanallah. Di dalam Taurat ciri-ciri para sahabat saja diterangkan cirinya. Wa mathaluhum fil Injil. Dan di dalam kitab Injil pula. Subhanallah. Ini dalam surah Al-Fath ayat 29. Hadhihi sifatul jamilah al-azimah waradat fit Taurah wal Injil. Sifat yang indah ini, yang agung ini terdapat dalam Taurat dan Injil. Kitabani aziman, dua kitab yang agung. Anzalahullahu Taurah ala Musa, fiha hudaw wa nur. Wa anzalal Injil ala Isa, fihi hudaw wa nur. Allah turunkan Taurat atas Nabi Musa, Allah turunkan Injil atas Nabi Isa. Kedua-keduanya adalah huda, petunjuk, dan nur, cahaya. Wa mimma kana fiha wasful nabi bil inbisati wa husnul khulqi wa kamalin nushi wa bayanin linnas. Dan rupanya sifat yang diterangkan dalam Taurat dan Injil, akhlak Nabi adalah orang yang inbisat, orang yang tidak enggan untuk mendatangi manusia, untuk mengajak bicara mereka, untuk menasehati mereka, ya, untuk menjelaskan kepada mereka kebenaran. Tidak ada keengganan sedikit pun. Falaisa bimun'azilin anhum, dan bukan orang yang menjauhkan diri dari manusia. Bukannya melakukan nyepi, bukan orang yang melakukan uzlah dari manusia. Berada di gunung, bersemedi bertahun-tahun, tidak demikian. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas." Seorang mukmin yang dia tinggal bersama dengan manusia. "Wa yasbir 'ala adahum," dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka. "Khairun min alladhina lam yukhalitun nas wa lam yasbir 'ala adahum." Mukmin yang demikian itu lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang tidak mau tinggal di tengah-tengah masyarakat, yang menjauh dari masyarakat dan tidak sabar atas gangguan mereka. Karena kita hidup di dunia ini pasti akan bermasyarakat. Itu tuntutannya. Bisa saja kita ke gunung. Ya, di sana cuma sama kambing, mengembala kambing, mencari rumput, bisa saja demikian. Tetapi alangkah lebih baiknya jika dia bersama manusia, tinggal di tengah-tengah mereka, menasihati mereka, dan sabar atas gangguan-gangguan mereka. Ya, karena dengan kita bermasyarakat, ada maslahat yang sangat besar, yaitu tersebarnya dakwah, tegaknya agama. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Bal badzalal ilma alladhi awhahu Allahu ilaihi lahum, bahkan lebih utama lagi dia menyampaikan ilmu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sifatnya Nabi. Wa huwa qudwatul ummah, dan beliau adalah qudwah, suri tauladan bagi umat ini. Maka ketika seseorang mungkin ketika muncul ghirah beragama, senang beribadah, dia mungkin agak sedikit kurang nyaman di tengah masyarakat yang tidak ibadah. Ini wajar. Ini wajar. Kita lagi gemar beribadah, ta'lim, nuntut ilmu, di tengah masyarakat yang sholat lima waktu saja gak diperhatikan, apalagi nuntut ilmu. Akan asing, begitu asing. Tapi kalau kita sabar di tengah-tengah mereka, mau bertegur sapa dengan mereka, mau bermuamalah dengan mereka, menasehati mereka, menyampaikan kebenaran, walaupun diterima oleh mereka dengan buruk, dihina, dituduh radikal, dituduh ekstrim, dituduh aliran sesat, dituduh wahabi, dituduh ini dan itu, sabar. Ini lebih baik dibandingkan kita kabur, mengucilkan diri di tengah gunung. Walaupun selamat agama kita, tapi masyarakat akhirnya kita biarkan di atas kelalaiannya dari agama ini. Maka fal wajib al-iqtida'u bin nabi. Wajib untuk kita iqtida', mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam tidak uzlah, tidak menyendiri. Loh, bagaimana kalau di Gua Hira? Itu bukan menyendiri. Ya. Terkadang kita butuh waktu beberapa hari, beberapa saat menyendiri demikian. Tetapi tinggal tetap di tengah-tengah masyarakat. Beliau ketika At-Tahannus fi Hira, yakni ta'abud layali dawatil adad, beliau tahannus yaitu ta'abud. Tata cara ibadahnya Nabi Ibrahim yaitu bertafakur, dia ke tempat yang sepi, kemudian berzikir kepada Allah, ya, kemudian ya kembali lagi ke rumah, nanti kembali lagi ke tempat tersebut, tempat yang sepi tersebut. Ini adalah kebiasaan Nabi Ibrahim dan diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tetap pulang ke rumah, tetap menemui istrinya, tetap menemui tetangganya, ya. Dan ini ikhwan fillah azakumullah, seperti seseorang yang menuntut ilmu, ada saatnya dia menuntut ilmu, ya, pergi dari kampungnya beberapa hari, kemudian kembali lagi ke kampungnya, menemui keluarganya, melakukan muamalah, melakukan ya interaksi dengan masyarakatnya, ya, itulah prakteknya di tengah-tengah kita. Tetapi kalau dia uzlah, ya pindah rumah, kemudian tidak mau bertetangga dengan masyarakat, pada kondisi tertentu dibolehkan. Tetapi kalau kita bisa bersabar di tengah-tengah masyarakat, itu yang terbaik. Nah, mencari tetangga yang baik itu bagus. Ya. Dikarenakan min sa'adat ibni Adam, di antara kebahagiaan Bani Adam adalah ayyakuna jaruhu salih. Tetangganya baik, lingkungannya baik. Naam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan demikian, punya tetangga yang jahat, tidak pindah dari rumah situ. Ada tetangga musyrikin yang setiap hari mengganggu beliau ketika sholat. Ada tetangga Yahudi yang setiap hari ya beliau mengejek, mengumpat dan menghibah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sabar. Sampai akhirnya ketika anaknya hendak meninggal dunia, ditengok oleh Nabi. Sampai akhirnya anak orang Yahudi tersebut masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat. Ini buah daripada kesabaran. Sampai ketika Nabi SAW sakit dan tidak baca Al-Quran, tetangga yang biasa menghina Nabi kangen dengan suaranya Nabi ketika membaca Al-Quran. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, terkadang di tengah orang-orang yang memusuhi dakwah, itu hati kecil mereka itu mengakui, ya, mereka mengakui ya kebenaran daripada dakwah tauhid wa dakwah sunnah, bahkan percaya mereka walaupun secara manhaj tidak mau sepaham, tetapi mereka mengakui bahwasanya kebanyakan ya orang-orang yang berpenampilan seperti ya kita ini, ya, ini kebanyakan orang jujur, amanah, dan kita harus jaga itu, ya, ini kita harus jaga, karena ketika tercoreng muka kita, akan tercoreng pula teman-teman kita yang berpenampilan sama dengan kita. Dan kita pun jangan merasa kemudian merasa paling baik, tidak, kita pun harus mengingatkan, kita banyak salah. Kita banyak salah dan harus mengingatkan di masyarakat pula bahwasanya semua orang itu bisa salah. Terkadang ada orang yang berpenampilan seperti kita tetapi akhlaknya tidak baik. Suka berdusta, suka berbohong, suka menipu, ada saja. Karena orang itu bisa saja, penampilan bisa dibeli, penampilan bisa dirubah. Apalagi zaman sekarang ini muncul ya. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Muncul ada, dan ini diteliti oleh sebagian pakar psikologis, dan ini tidak terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, yaitu sebuah komunitas laki-laki yang pakai jilbab, namanya apa itu? Cross hijab. Jadi laki-laki kemudian pakai hijab, kerudung, atau yang lebih ngeri lagi pakai cadar, ya, pakai cadar. Dan ini ngeri. Dan dia masuk ke tempat ibadah, di tempat taklim. Ini bahaya sekali. Sampai tingkatan ini sudah diselidiki oleh kepolisian. Subhanallah. Ya. Maka kita berhati-hati. Di tengah fitnah yang ya, yang merajalela ini muncul orang-orang fasik yang berseragam seperti orang yang soleh, ya, berseragam seperti orang yang soleh, pakai cadar, rupanya laki-laki, ya, pakai abaya, laki-laki, Allahul musta'an. Atau terkadang ikhwan fillah jazakumullah, mungkin kita pernah mendapatkan sebuah peringatan dari beberapa tempat, dari ikhwan salafiyun di berbagai macam tempat, kemunculan orang-orang yang berpenampilan ya seperti sunnah, pakai gamis, pakai jubah, berjenggot, cingkrang, tetapi ya mereka gunakan penampilan tersebut untuk mengais harta orang lain. Biasanya berpindah-pindah atau tidak berpindah-pindah. Dan ini banyak terjadi. Ya. Saya sedang safar, saya butuh butuh bantuan. Saya safar, dompetnya hilang, uangnya habis. Tentunya kita enggak tega kan bawa anak-anak kecil, bawa keluarga. Enggak tega kita. Ya, minimalnya kita akan bantu, ya, 50.000, go nge-es. Walaupun kita tahu dia apa? Enggak jujur, tapi kalau lihat dia bawa anak kecil, kehausan, kita kadang ngelas gitu. Dibantu 50, geser lagi seperti 50, geser lagi 50, satu hari bisa 1 juta tuh. Makanya kebiasaan orang kayak gini enggak hilang-hilang. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mencari belas kasihan orang. Ya. Ada pula orang-orang yang datang ke sana kemari, ya, mencari hutangan. Kalau dapat yang enggak nyaur, minimalnya cari melasnya orang, nanti bisa saya enggak bisa ngasih hutangan, tapi ini untuk kamu kasih. Ya, hati itu juga. Hati-hati ikhwan fillah jazakumullah, muncul orang-orang yang seperti ini. Yang yatakaffafuna an-nas, yang meminta-minta ya kepada manusia. Ini jelek. Akhlak yang buruk dan merusak citra ya dakwah ini, subhanallah. Bukan hanya akhlak mereka tetapi merusak citra dakwah ini. Hati-hati yang seperti ini. Ikhwana fi din a'azakumullah, dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi ya, di mana ini menunjukkan ala annal akhlaq an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-karimah madhkuratun fil kutubil munazzalah 'alal mursalin min qablihi. Bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu disebutkan dalam kitab-kitab yang diturunkan atas para nabi dan para rasul sebelumnya. Fan-nabiyyu ma min rasulin ursila wa la nabiyyun nubbi'a illa wa qad akhadha al-ahda 'ala qaumihi idza ursila Muhammadun fihim ayyattabi'u. Dan ini faedah bahwasanya tidaklah Allah mengutus seorang rasul pun, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali pengikut rasul dan nabi tersebut diambil sumpah bahwasanya nanti kalau ada nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad ya, maka ikutilah. Ini sumpah ya, untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya sumpah itu cukup dengan perwakilan. Jika ayah-ayah moyang-moyang mereka sudah bersumpah, maka keturunan pun ikut dalam sumpah tersebut. Ya, ikut dalam sumpah tersebut. Ya, sehingga jangan berhujat, loh saya kan gak menghadiri sumpahnya. Walaupun tidak menghadiri sumpahnya, itu sudah terwakili dengan moyang-moyang kita. Ya, sudah terwakili dengan ya pembesar-pembesar kita. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Abdullah bin Shalih. Qala haddatsani Abdul Aziz ibn Abi Salama an Hilal ibn Abi Hilal an Atha ibn Yasar an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala inna hadhihi al-aya allati fil Qur'an, sesungguhnya ayat ini dalam Al-Qur'an, yaitu sudah kita bacakan ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira fit Tawrah. Ini juga ayat ada dalam kitab Taurat. Wa dzakara nahwa, dan menyebutkan yang semisalnya pula. Wa qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ishaq ibn al-Alla qala haddatsana Amr ibn al-Harith qala haddatsani Abdullah ibn Salim al-Ash'ari an Muhammad ibn al-Walid az-Zubaydi an ibn Jabir wa huwa Yahya ibn Jabir an Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair haddatsahu anna abahu haddatsahu annahu sami'a Muawiyah yaqul, bahwasanya beliau mendengar Muawiyah mengatakan sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman nafa'ani Allahu bih, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah perkataan yang semoga Allah memberikan manfaat kepadaku dengan kalam tersebut. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, atau aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka idattaba'ta ar-ribata fin nas absadtahum. Qala fa inni la atbi'u ar-ribata fihim fa ufsidahum. Sesungguhnya jika engkau mengikuti ya ribah, ya ribah ini bisa kita artikan su'udzon. Sesungguhnya kalian kalau serba mengikuti su'udzonnya manusia, prasangka-prasangka buruknya manusia, afsadtahum, engkau akan merusak mereka. Ya, engkau akan merusak mereka. Fa inni la attabi'u ar-riba fihim fa ufsidahum, sehingga aku tidak mengikuti hal-hal yang bersifat prasangka buruk pada mereka, karena kalau aku mengikuti hal-hal yang berprasangka buruk tersebut hanya akan merusak mereka, akan merusak manusia. Ini sangat penting ikhwan fi din azakumullah, di mana ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dalla 'alal asli min usulit ta'amul ma'an nas, yaitu kita ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana usul prinsip dalam kita bermuamalah dengan manusia, berinteraksi dengan manusia. Ya. Apa bentuk daripada prinsip tersebut? Kita jangan berprasangka buruk dengan manusia. Dan kebalikannya, hendaknya kita berprasangka baik dengan manusia. Kalau kita berdakwah, itu kita harus kedepankan prasangka baik. Kalau ada orang menolak dakwah, jangan langsung kita vonis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai orang-orang Quraisy ya berpuluh-puluh tahun, belasan tahun di Mekah, beliau tidak pernah memvonis. Ayat-ayat yang di situ dikatakan khatamallahu ala qulubihim atau ya sawa'un alaihim angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun, atau ayat-ayat yang semacamnya itu turun di Madinah. Ya, ketika sudah diingatkan, sudah diperingatkan, rupanya hanya muncul kemunafikan. Jadi mereka mau masuk Islam, tetapi pura-pura saja. Dan muncul dari lisan mereka kemunafikan. Maka untuk rangka, dalam rangka menghibur Nabi, Allah SWT menurunkan ayat-ayat demikian. Sawa'un alaihim angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja. Kamu beritahu mereka atau tidak, itu mereka tidak akan beriman. Tapi bukan berarti kita tidak memberitahu. Nabi terus memberitahu. Terus berdakwah untuk menegakkan hujjah. Karena yang namanya dakwah, walaupun tidak mengikuti, minimalnya tegak hujjah. Minimalnya tegak hujjah. Yang penting sudah tersampaikan. Sehingga nanti ketika pada hari kiamat, telah tegak hujjah mereka. Hujjah Allah sudah tegak atas mereka. Tidak ada alasan saya tidak tahu. Loh, sudah ada yang pernah beritahu kok. Ya, ini pentingnya kita. Di dalam kita berdakwah, itu jangan bersu'udzon kepada manusia. Kita sampaikan sekali, tidak mengikuti, mungkin belum paham. Kan begitu? Kita sampaikan lagi. Oh, mungkin bahasa saya kurang bagus apa ya? Disampaikan lagi. Sikap saya ada yang salah apa ya ketika menyampaikan? Disampaikan lagi. Faktor apa ini? Ya, barangkali ada faktor lain, mungkin istrinya yang menghalanginya, atau tetangganya yang setelah kita menyampaikan, kemudian diprovokasi oleh tetangganya. Ini kan banyak faktor. Kita harus husnudzon di dalam berdakwah. Jangan, saya sudah sampaikan sekali, dua kali. Wah, untuk apa sampaikan lagi? Saya tinggal. Bukan begitu dakwah. Dakwah bukan begitu. Dakwah itu menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan. Terus menyampaikan tanpa bosan. dengan uslub yang baik, dengan metode yang baik. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di antara yang menunjukkan bahwasanya kita itu, ya ini makna, ya makna yang pertama dalam kita bermuamalah dengan manusia, kita jangan su'udzon kepada mereka. Kemudian yang kedua, kita pula jangan menimbulkan prasangka buruk di tengah manusia pada diri kita. Jadi kitanya tidak berprasangka buruk dengan manusia, dan kitanya perbuatan kita ini tidak menimbulkan prasangka buruk pada manusia terhadap kita. Salah satunya dalam hadis riwayat Muslim, naha Rasulullah SAW ayyatruka rajul ahlahu lailan yatahawwanuhum aw yaltamisu atharatihim kama inda Muslim. Yaitu Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki itu pulang ke rumah istrinya malam hari tanpa memberitahu, gedor-gedor pintu tengah-tengah malam. Ya, karena apa? Tidak semua orang itu tahu yang gedor pintu itu kita. Apalagi malam-malam samar pandangan kita gedor-gedor pintu, dok-dok-dok-dok-dok pintu jam 12 malam. Ada orang lihat. Ya, itu siapa itu yang masuk rumahnya fulana malam-malam lagi laki-laki? Siapa itu? Kan su'udzon seperti ini. Ya. Su'udzon akan menimbulkan su'udzon. Ya. Sehingga yang seperti ini ikhwan fillah azakumullah, ada perincian di kalangan para ulama. Hendaknya apabila kita pulang malam, ya. Ditulis ya. Jam Rahman. Ditulis. Hendaknya kalau kita hendak pulang malam, kita beritahu pada istri. Ya. Nanti ana pulang malam jam sekian. Supaya istri itu bisa siap-siap. Ya. Bisa siap-siap. Artinya ketika suami pulang, istri dalam keadaan penampilannya fresh. Ini kan syar'i. Ya. Karena ciri wanita soleha itu, idza nadarta ilaiha asaratka. Ciri wanita soleh itu kalau engkau pandang, wanita itu akan membahagiakanmu. Ya. Tapi kalau kita gedor-gedor malam-malam, dok-dok-dok-dok dibuka, istrinya habis tidur, ya baru kucak-kucak, rambutnya adul-adul. Kita buka, siapa ini? Ya, kitanya kaget. Ya. Maka hendaknya demikian. Memang disyariatkan ketika kita pulang, istri membuka pintu itu, kita melihat dalam keadaan penampilannya bagus, dalam keadaan menyenangkan mata kita. Itu syariat. Dan kita pun beri kesempatan. Ya, ketika hendak pulang, ya kurang lebih pulang jam sekian, antara jam 9 malam, jam 10. Demikian. Ya. Dan jangan kita membuat ya kejutan di malam hari tanpa memberitahu. Tiba-tiba malam-malam ya kita pulang tanpa memberitahu. Lebih baik kita tidur di masjid kalau kita tidak memberitahu. Ya. Ini penting sekali untuk kita perhatikan adab ini, akhlak ini. Hadis ini hasil imam khasatan ala taghaful wa adami tatabbu'il aurat. Mendorong khususnya sebagai seorang pemimpin ya untuk tidak, atau siapapun kita sebagai seorang muslim, untuk tidak mencari-cari kesalahan orang. Orang itu pasti punya salah dan banyak salah. Kalau dicari-cari, ya nanti terbongkar semua kesalahan dan banyak terbongkarnya. Jadi enggak usah dicari-cari. Wala tajassasu. Jangan tajassus. Ya, tajassus itu mencari tahu. Mata-matai. Ya, kita enggak ada hajah, enggak ada keperluan, dicari tahu. Itu ada apa itu? Jadi enggak ada apa hubungannya dengan kita. Ini perhatikan. Ya. Hati-hati. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya seorang muslim meninggalkan apa yang tidak manfaat baginya, apa yang bukan urusannya. Apa yang bukan urusannya? Jangan kita usil pengin tahu rumah tangga orang, pengin tahu ya apa sih ya kemarin tuh gaduh-gaduh kayak ya di rumah orang kayak orang berantem. Enggak usah kita tanya. Ya, kecuali memang kita lihat ada sesuatu yang bahaya, ada orang minta tolong dari dalam rumah misalkan. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini penting. Jangan tatabbu auratin nas. Dan mendorong kita pula ala satril uyub, untuk menutupi aib orang. Man satara musliman satarahullahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Itu terjemahannya. Ya. Kemarin ada yang tanya, apa terjemahannya? Terjemahannya itu. Ikhwan fi din azakumullah, ditutupi aib orang itu. Mendingan kalau kita ditanya seseorang, itu jangan mudah kita menyimpulkan. Bagaimana menurut antum si A? Walaupun kita tahu, tapi jangan sembarangan ngomong. Wallahu a'lam. Ada apa antum bertanya begitu? Enggak, pengen tahu aja. Kita ingatkan. Jangan, kalau tidak ada hajat, antum enggak usah cari-cari tahu. Enggak boleh begitu. Soalnya kalau ada hajat. Iya, anak ada kerjasama. Dagang dengan dia, anak pengen tahu. Nah, kalau ini ada hajat. Tapi enggak, anak pengen tahu aja. Jangan seperti ini. Ya min husni islamil bar'i tarkuhuma la ya'nihi. Di antara bagusnya akhlak seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Apa yang bukan urusan dia. Ya. Tafadhal li kumandangan adzan terlebih dahulu. Tafadhal barakallahu fikum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Ubaid حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية ابن أبي مزرد عن أبيه قال سمعت أبا هريرة يقول لكم من دengar أبا هريرة mengatakan سمع أذني هاتان وبصري عيني هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sungguh aku melihat dengan dua telingaku ini, melihat dengan dua mataku ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadayhi jami'an bi kaffayil hasan. Beliau mengambil kedua tangan dari telapak tangan Hasan atau Husain atau Husain wa qadamai dan kakinya ala qadami Rasulillah dan kakinya Hasan atau Husain di kakinya Rasul wa Rasulullah yaqul dan Rasulullah mengatakan irqah naikilah ya naik maksudnya ke depan qala faraqiyal ghulam maka hulam tersebut berjalan yaitu Hasan atau Husain berjalan di kakinya Rasul wa wada'a qadamai ala sadri Rasulillah dan meletakkan kakinya di dadanya Rasul. Tsumma qala Rasulullah iftafak. Kemudian Rasul mengatakan buka mulutmu tsumma qabbalah kemudian Rasulullah menciumnya. Tsumma qala dan mengatakan Allahumma ahibbahu fa inni uhibbuhu ya Allah cintailah dia karena aku mencintainya. Tapi ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Perhatikan. Hadis dhaif ya karena ada rawi yang bernama Abi Muzarrid namanya Abdurrahman bin Yasar ya Abdurrahman bin Yasar dan ini dhaif bahkan kata al-ustad Muhammad Fuad Abdul Baqi lam a'tsar 'alaihi bi syai'in min kutubis sittah. Aku tidak mendapati riwayat ini dalam kutubus sittah dan memang tidak di kutubus sittah tapi di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan At-Taburani dalam Mu'jamul Kabir riwayat ini. Tapi riwayat ini riwayat yang dhaif. Riwayat yang dhaif. Dan biasanya riwayat ini banyak dipakai oleh orang-orang Syiah. Ya. Tetapi walaupun riwayat ini dhaif, tapi doa terakhirnya itu sahih. Allahumma ahibbahu fa inni uhibbuhu. Ini kepada Hasan. Ya Allah cintailah Hasan karena aku mencintai Hasan. Ini doanya sahih riwayat Bukhari. Tetapi kisah yang tadi ya Rasulullah membuka mulutnya Hasan atau Husain kemudian dicium mulutnya, ini dhaif. Dan ini kebiasaan kebiasaan Syiah. Tetapi Syiah memakai hadis ini Husain saja tidak Hasan. Padahal pada riwayat ini justru yang ditampilkan pertama Hasan. Ya, kemudian sebagian rawi agak ragu au Husain. Ya, tapi yang dipakai oleh orang Syiah Husain karena mereka membenci Al-Hasan. Ya, mereka tidak suka dengan Al-Hasan dan yang menganggap Ahlul Bait itu Husain saja. Nah. Dan kebiasaan mereka kalau mereka bertemu dengan sesama pendeta Syiah, maka mereka akan saling berciuman mulut. Ya. Dan ini kebiasaan mereka. Dan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ya, sehingga tidak dianjurkan demikian. Dan ini kembali kepada urf kita. Kepada urf kita. Mungkin sebagian urf, sebagian wilayah itu perkara yang biasa. Ya, perkara yang biasa. Mungkin urfnya orang barat berciuman mulut, ya, itu sesuatu yang biasa. Tetapi kalau di wilayah kita ini Indonesia kayaknya tabu, ya kan? Hatta di Arab. Di Arab itu bukan berciuman mulut. Urfnya mereka, urfnya adalah mencium kening atau pipi. Ya. Anak atau orang tua. Itu urfnya mereka, mencium keningnya atau mencium pipinya. Ya, atau sebagian Arab seperti Yaman mencium tangannya. Ini tidak mengapa. Ya, sehingga kembali kepada urfnya masing-masing. Nah, secara urf pula kebiasaan orang Arab itu tidak di mulut. Sehingga secara kisah juga ini seperti berbeda dengan urfnya orang Arab. Dan secara riwayat memang dhaif. Berarti riwayat keutamaan mencium mulut seorang anak ini dhaif. Ya, kembalinya kepada urf kebiasaan masing-masing di daerah kita. Itu tabu atau tidak. Kembali kepada kebiasaan urf. Kalau kita di Indonesia tabu ya. Tabu seperti itu. Ya, di Arab pun tabu. Ya, menciumnya itu kening. Ya, biasanya kalau orang tua mencium kening anak atau anak mencium kening orang tua atau pipi. Ya, atau tangan. Itu urf. Sehingga dari sini apa yang sering dilakukan oleh orang-orang Syiah ini tidak benar. Ya, tidak benar dinisbahkan sebagai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya, babun at-tabassum. Bab at-tabassum. Tabassum dikatakan oleh Al-Allamah Fadlullah Al-Jilani dalam Fadlullah As-Samad Syarh Adabil Mufrad. Tabassum yaitu inbisatul wajh hatta tudhiral asnana minas surur. Yang namanya yakni tabassum, tersenyum kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, kata Al-Allamah Fadlullah Al-Jilani, beliau ulama India, beliau mengatakan inbisatul wajh, yaitu wajah yang ceria, hatta tudhiral asnan minas surur, sampai terlihat sebagian giginya karena bahagia. Jadi senyum, ya, itu demikian. Senyum, giginya diperlihatkan. Ya, senyum. Dikatakan wa huwa awwalu maratibidh dhahk. Ini adalah awal dari tertawa, tapi tidak sampai tertawa. Sehingga dalam bahasa pula, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis disampaikan dengan dhahikan nabi. Nabi tertawa, tetapi dikatakan oleh Anas bin Malik, wa dhahkun nabi at-tabassum. Ya. Tertawanya Nabi itu senyum. Artinya apa? Dia senyum tapi terlihat giginya. Ya. Walaupun terlihat gigi geraham, tapi tidak sampai terbahak-bahak seperti tertawanya orang. Ya, ini perlu dipahamkan. Kemudian sebagian lagi mengatakan membedakan antara tertawa dan senyum. At-tabassum, kata Sayyid Asy-Syarif, Sayyid Asy-Syarif dinukilkan oleh Fadlullah Al-Jilani, at-tabassum ma la yakunu masmu'an lahu li jarayanihi. Tabassum itu walaupun mulutnya terbuka dan terlihat daripada giginya, tapi tidak mengeluarkan suara. Ini namanya senyum. Ya, walaupun begini, kelihatan giginya ceria, tapi tidak mengeluarkan suara, namanya senyum. Ya, kalau kita bahasa Indonesia pengertian senyum itu mesem, ya, kalau bahasa Jawanya mesem, ya, senyum aja. Tapi yang namanya senyum rupanya secara bahasa Arab sampai terlihat giginya, tapi tidak mengeluarkan suara. Wal dhahik ma yakunu masmu'an. Adapun tertawa adalah yang terdengar suaranya. Ya. Yang terdengar suaranya. Ya. La li jarayanihi. Bukan karena kesengajaan. Ya. Bukan karena kesengajaan begitu. Kemudian ada istilah qahqaha. Qahqaha itu mungkin biasa kalau kita terjemahkan terbahak-bahak, tertawa terbahak-bahak. Ma yakunu masmu'an lahu wa li jarayani, yaitu yang dia menghasilkan suara dan dia sengaja. Ini namanya terbahak-bahak. Ha ha ha ha begitu. Itu kan biasanya seperti itu merupakan sesuatu yang disengaja. Tapi kalau sekedar terdengar tidak disengaja, ini namanya tertawa. Dan batasan Nabi itu sampai ini yang tidak menyengaja. Ya. Ini adalah pengertian daripada tabassum, tersenyum, tertawa atau terbahak-bahak. Jadi ada tiga maratib. Kalau tersenyum, ya hanya terlihat giginya, tidak terdengar suaranya. Ya, dan lijarayani, dan bisa karena sengaja. Sengaja. Jadi senyum itu memang bisa disengaja atau tidak disengaja. Apa itu kalau bahasa biologi itu gerakan apa bahasanya? Bukan bahasa apa tuh? Saya agak lupa tuh biologinya. Jadi ada gerakan yang tidak kita kendalikan, bergerak, ada gerakan yang kita sengaja kendalikan, namanya apa? Apa? Kalau kayak detak jantung kan tidak kita kendalikan. Apa? Ya refleks bahasa umumnya, bahasa biologinya kan ada ini. Apa? Gerakan ini sama gerakan itulah pokoknya. Yang satunya kita kendalikan, yang satunya tidak kendalikan. Nah, senyum juga sama. Terkadang kita tidak kendalikan tapi tersenyum. Kita senyum. Melihat sesuatu, tersenyum. Kita tidak kendalikan. Atau kita kendalikan, kita buat tersenyum. Nah, kalau tertawa, itu keluar suara, tapi tidak disengaja. Ya, paham ya? Tapi kalau qahqaha, itu terdengar suara dan dia sengaja. Begitu. Paham ya? Jadi perbedaannya. Nanti ini akan berhubungan dengan yang namanya hukum. Ya, akan hukum ketika orang sholat. Ya. Apa hukum sholat seorang tertawa? Batal kan? Batal. Sholatnya batal. Bagaimana kalau tersenyum dia tahan? Dan bukan yang dibuat-buat. Nah, kalau yang tidak sengaja dia refleks begitu dan dia tahan, ini tidak batal. Tapi kalau dia sengaja, ini batal. Kalau tertawa, batal. Sengaja, enggak sengaja, batal. Kalau tertawa. Ya. Ya tiba-tiba kita sholat ingat sesuatu yang lucu, tiba-tiba ketawa, haha begitu. Refleks, batal sholatnya, ulangi lagi sholat. Apalagi kalau sengaja berarti sengaja membatalkan sholat. Ya, cuma nanti hukumnya kalau tertawa keluar suara dia batal, tapi tidak sengaja. Tapi kalau seorang yang qahqaha berbahak-bahak berarti dia sengaja membatalkan sholat karena qahqaha, karena terbahak-bahaknya. Ini berbeda nanti. Ada ulama yang mengatakan kalau dia tidak sengaja dia bisa mengulangi sholatnya dan pahala sholatnya akan dia dapatkan. Kalau dengan sengaja tidak ada qadha baginya. Ya, seorang yang sengaja membatalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, tidak ada qadha baginya. Ini sebagian madhab ulama. Sebagian lagi ada yang mengatakan boleh diqadha. Ya. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat, kalau seorang sudah sholat, tidak ada uzur, tiba-tiba dia batalkan, enggak ada sholat yang kedua baginya. Ya, tidak ada sholat kedua baginya. Lalu adanya apa? Taubat pada Allah. Ya. Tapi madhab Syafi'iyah ada ada qadha. Ya, ini tabassum. Hadatsana Ali ibn Abdullah qala hadatsana Sufyan an Ismail an Qais qala sami'tu Jarir yaqul, aku mendengar Jarir bin Abdullah mengatakan ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku semenjak aku masuk Islam kecuali beliau pasti tersenyum ketika bertemu denganku. Ya, rupanya senyum itu merupakan manhaj nabawiyah fi da'wah. Kok manhaj senyum aja manhaj? Naam, akhlak itu manhaj. Dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam akhir daripada Aqidah Wasithiyah, ya, bahwasanya min manhaji ahli sunnati wal jamaah adalah, ya, dia yata'amalun nas bi khuluqin hasan, berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah merupakan kama qala rahimahullahu taala, yang intinya berdakwah dengan akhlak mulia ini manhaj. Jangan manhaj itu yang keras-keras, kalau yang akhlak-akhlak itu sufi. Lah, yang namanya akhlak mulia adalah min manhajin nabi. Bahkan sebelum nabi dakwah sudah dikenalkan akhlak dulu. Bukan mendahulukan akhlak, bukan, tapi mukadimahnya itu akhlak. Berarti kamu dakwahnya akhlak dulu, bukan. Dakwah itu tauhid yang pertama. Tetapi sebelum menyampaikan tauhid, penyampaiannya dan sikap orang terhadap kita itu kita sudah dikenal dengan akhlak yang baik. Seorang mau jadi dai, tiba-tiba misalkan seorang pergi dari kampungnya jadi preman. Pulang-pulang jadi dai, orang bingung enggak? Bingung. Loh, dulu preman tiba-tiba jadi dai. Aneh. Ya. Orang akan terheran-heran. Maka hendaknya sebelum kita terjun ke dakwah atau sebelum kita menyampaikan tauhid, tampakkanlah akhlak yang mulia sehingga sudah tegak hujah. Artinya apa? Dia percaya sama kita, kemudian setelah kita sampaikan tauhid dia tidak percaya, sudah tegak hujahnya. Jadi, mendahulukan sesuatu bukan berarti mengutamakan sesuatu. Ya. Ini penting sekali. Ya, sehingga ketika kita berakhlak mulia, menyampaikan dengan akhlak, dengan sopan santun, bukan kita mendakwahkan akhlak saja kemudian menyampingkan daripada tauhid, bukan, tetapi ya kita itu menampilkan akhlak yang mulia untuk mendakwahkan tauhid dan sunnah, sehingga orang itu akan sempurna hujahnya. Ya. Wa fi sahih dalam riwayat Bukhari Muslim dengan lafaz ma hajabani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wa la ra'ani illa tabassana fi wajhi. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak melihatku atau melihatku semenjak aku masuk Islam kecuali beliau tersenyum. Ya. Dengar ada Jarir, lihat atau enggak lihat? Mana Jarir senyum? Ini senyum ini harus ada pada diri dai atau pada diri ahlu sunnah. Karena Rasulullah SAW ya demikian. Waqala Jarir, dan Jarir mengatakan wala ra'ani illa dhahik, dan tidaklah beliau melihatku kecuali tertawa, tapi tertawa yang tadi ya, tertawa bermakna senyum. Ya, terkadang kan kita senyum tapi ada suara. Qala Rasulullah SAW yadkhulu min hadzal bab rajulun min khairi dhi Yaman. Ya. Kata Imam Bukhari, Rasul bersabda, akan masuk dari pintu ini seseorang min khairi di Yaman. Dari sebaik-baiknya ya orang yang ada di Yaman. Atau di Yaman adalah sebaik-baiknya orang yang baik. Ala wajihi mashatu malak. Di wajahnya ada mashatu malak, seperti diusap oleh malaikat. Ya. Fa dakhala Jarir bin Abdullah. Kemudian masuklah Jarir bin Abdullah. Subhanallah. Sebaik-baiknya orang baik. Dan terlihat pada wajahnya seperti wajah yang diusap oleh malaikat. Yaitu apa? Senyum, tabassum, senyum, sumringah, inbisad. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah adalah perkara yang sangat ya ditekankan dalam Islam. Murah senyum, dan jangan ya wajah kita itu wajah yang apa sangar begitu. Jangan. Ya. Dan hadis ini yang kita bacakan ini nanti kelanjutannya insyaallah kita akan tinggal satu lagi ya. Tapi sudah Insyaallah minggu depan aja. hadis yang berikutnya. Tapi hadis ini memberikan faedah kepada kita jelas istihbabut tabassum wat talattuf, yaitu disyariatkan bagi kita untuk senyum, ya, tabassum, ya, dan sikap lemah lembut kepada manusia. Nah, ini sangat penting sekali. Dan kita tambahkan sedikit di sini. Ya. Bahwasanya hadis ini pula adalah keutamaan Jarir bin Abdullah. Ya. Jarir bin Abdullah ini beliau Ibnu Abdullah Al-Bajali, Yusuf Hadil Ummah. Beliau digelari Yusuf Hadil Ummah. Yusufnya umat ini. Karena wajahnya seperti disifati Nabi tadi. Wajahnya itu seperti wajah yang seperti malaikat begitulah. Ya. Atau yang diusap oleh malaikat. Beliau aslama sanatul wufud sanatis'in. Beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Ya. Wastansatan nas lin nabi fi hajjatil wada'. Bahkan ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, ya, beliaulah salah satu yang aktif di situ, ya, dan Rasul mengatakan hal anta marihi min di khalasah, ya, wa nafara ilaihi radhiyallahu an fi 50 wa 100 faris min ahmas fa kasarahu wa qatala wa jada wa indahu fa ata an-nabi fa akhbarahu fa da'a lahu wa li ahmas. Bahwasanya ketika ya Jabir bin Abdullah, Jarir bin Abdullah ini masuk Islam, ya, beliau menghancurkan, ya, apa namanya, membawa, bukan menghancurkan ya, membawa khamsina wa mi'ah, 150 kuda untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, bahkan kata Ali bin Abi Thalib, Jarir min ahlil bait. Jarir bin Abdullah termasuk Ahlul Bait, itu penduduk Mekah yang terbaik. Subhanallah. Ya. Dan di antara keutamaan beliau pula adalah mama'ani min dukhul ilahi illa idza kana fi baitihi wasta'dantu 'alaihi. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalangiku untuk masuk ke rumah beliau. Jadi kalau Jarir bin Abdullah bertamu pasti diterima. Ya. Dan orang beliau adalah orang yang sangat sopan, sangat santun. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menepuk dada beliau ketika memberikan kuda-kuda tempur tadi, 150 kuda tempur, ya, kuda tempur itu kalau dirupiahkan ya sangat mahal sekali, ya, kuda tempur. Dan beliau berdoa baginya, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah, kokohkanlah dia dan jadikanlah dia orang yang hadiyan mahdiya, orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk. Dan rupanya orang yang hadiyan mahdiya, dia mendapatkan petunjuk dan bisa memberikan petunjuk, artinya berdakwah, adalah seperti Jarir bin Abdullah, seorang yang murah senyum, ya, bermuka sopan, berlaku santun, ya, berwajah orang kalau melihatnya itu senang melihatnya. Demikianlah hendaknya kita berakhlak kepada Nabi nasakumullah wallahu taala alam bisawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.